إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyir al-ikhwan wal-akhawat hafizakumullah. Kembali pada hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan kita dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke beberapa orang masyayikh al-fudala seputar permasalahan asyam atau puasa bagi wanita muslimah. Ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, pertanyaan pertama pada hari ini, khurujud dam min asnanis shaim hal yufthir? Beliau ditanya, apakah keluarnya darah dari gigi orang yang berpuasa, apakah bisa membatalkan puasa? Fa'ajaba fadilatuhu biqawlih, maka beliau rahimahullah menjawab, An-nazifu alladhi yahsulu fil asnan la yu'athir ala sawm madama yahtarisu min ibtila'ihi ma'amkan. Darah yang keluar dari gigi tidak mempengaruhi puasa seseorang selama dia senantiasa menjaga untuk tidak tertelan darah tersebut selama dia mampu. Li'anna khurujad dam bighairi iradatil insan la yu'addu muftiran. Karena keluarnya darah tersebut ini di luar kehendak dari seorang manusia dan tidak dianggap sebagai salah satu dari pembatal-pembatal puasa. Wala yalzamu man asabahu dzalika an yaqdi. Tidak pula yang tertimpa perkara tersebut diharuskan bagi mereka untuk mengqadha puasanya. Puasanya tetap sah. Tidak batal. Wa kadzalika law ra'afa anfuhu. Demikian pula apabila keluar darah dari hidungnya. Nah, mimisan. Ya. Apakah mimisan membatalkan puasa? Kata beliau, fa innahu laisa alaihi fi dzalika syai' wa la yalzamuhu qada. Seorang yang terkena mimisan, keluar darah dari hidungnya, maka tidak mengapa, tidak ada pengaruh pada puasanya dan tidak mewajibkan dia untuk mengqada puasanya. Nah. Ini hukum seputar keluarnya darah dari gigi atau hidung seseorang ketika berpuasa. Pertanyaan kedua. Ditanya Fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, imra'atun fi syahri tsamin hamliha wa wafaqa dhalika an yakuna syahra ramadan wa qad nazala minha ad-dam qabla an tad'a janinaha thumma wad'at al-janin ba'da 14 yawman min syahri ramadan wa dhalika an tariq amaliyati qaisariyah fahal taqdi al-ayyam allati nazala ma'aha ad-dam am la ma'a annaha kanat sha'imah. Beliau ditanya, ada seorang wanita ketika di bulan ke-8 dari kehamilannya pada bulan tersebut mencocoki dengan bulan Ramadan. Nah, pada waktu itu keluar darah darinya sebelum dia melahirkan janinnya. Kemudian dia melahirkan janin tersebut 14 hari semenjak awal dari bulan Ramadan. Artinya hari ke-14 di bulan Ramadan dia melahirkan an tariqi amaliyati qaisariyah, dengan cara bedah sesar. Tidak melahirkan secara normal, tetapi melahirkan melalui operasi sesar. Apakah wanita tersebut mengqadha hari-hari yang di mana hari tersebut keluar darah darinya atau tidak, dalam keadaan ketika itu dia berpuasa? Artinya sebelum menjalankan operasi sesar untuk melahirkan janinnya, selama 14 hari wanita tersebut berpuasa dalam keadaan ada hari-hari di mana keluar darah darinya, darah sebelum melahirkan. Maka apa hukum puasa yang dia lakukan selama 14 hari tersebut sebelum hari kelahiran, dalam operasi sesarnya? Ini pertanyaannya. Dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, laisa 'alaiha qada fil ayami allati shamatha qabla an tad'a al-janin. Tidak ada qada bagi dia dari hari-hari yang dia berpuasa dalamnya sebelum dia melahirkan janinnya. Artinya 14 hari tersebut yang dia lakukan berpuasa, puasanya sah, tidak ada qada baginya. Li'anna hadha ad-dam laysa daman nifas wa laysa dam haid. Karena darah yang keluar beberapa hari atau selama dia berpuasa tersebut, ini bukan darah nifas, bukan pula darah haid. Naam. Ya. Kalau darah nifas atau darah haid tidak sah puasanya. Tetapi ini bukan, kata Syekh. Wa yusamma hadzal dam wa amsaluhu 'inda al-ulama'i dam fasad. Darah yang seperti ini dan yang semisalnya dinamakan oleh para ulama sebagai dam fasad, darah yang jelek. Li'anna ma la yasluhu an yakuna haydan wala nifasan yakunu dam fasadin aw istihadhah. Karena darah yang tidak bisa disebut sebagai darah haid, tidak pula sebagai darah nifas, maka darah tersebut adalah darah fasad, darah yang jelek, atau istihadhah, darah istihadhah. Naam. Kesimpulannya, bahwa hari-hari yang dia mengalami keluar darah padanya sebelum hari melahirkannya, maka sholat dan puasanya sah, tidak ada qadha baginya. Akan tetapi darah tersebut dihukumi seperti darah istihadhah. Naam. Apabila tiba waktu sholat, maka disukai untuk dia mandi, membersihkan darah tersebut, kemudian dia sholat dan berpuasa. Sholat dan puasanya sah, karena darah tersebut bukan darah nifas, bukan pula darah haid. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hal yajuz istimalu hububi man'il haid lil mar'ah fi Ramadan am la? Beliau ditanya seputar penggunaan obat-obat yang bisa menunda haid. Apakah diperbolehkan menggunakan hubub atau obat-obat pil-pil yang bisa menunda haid bagi seorang wanita di dalam bulan Ramadan, apakah boleh atau tidak? Naam. Beliau menjawab, fa ajaba fadilatuhu biqauli alladhi ara anna al-mar'ata la tasta'mil hadhihi al-hubub la fi Ramadan wa la fi ghairihi. Menurut pendapatku, kata Syekh Al-Utsaimin, tidak sepantasnya seorang wanita menggunakan obat atau pil semacam ini. Menggunakan pil atau obat yang bisa menunda haid. Tidak di Ramadan, tidak pula di luar Ramadan. Dengan tujuan apapun, mungkin sebagian wanita menggunakan pil tersebut agar dia bisa menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan, tidak terhalangi dengan haid. Ya. Kata beliau, tidak sepantasnya menggunakannya di bulan Ramadan, tidak pula di luar bulan Ramadan. Li'annahu thabata 'indi min taqriril athibba'i annaha mudarratun jiddan 'alal mar'ah 'alal rahim wal a'sab wad dam. Karena telah tetap di sisiku, aku telah mengetahui dari keputusan atau penelitian para dokter bahwa obat yang semacam ini bisa mendatangkan mudarat, sangat berbahaya bagi seorang wanita, baginya, bagi rahimnya, bagi syaraf-syarafnya, dan bagi darahnya. Nah, ini bahaya yang bisa diakibatkan dari pil-pil tersebut. Wa kullu syai'in mudhir fa innahu manhiyun anhu. Kata beliau, sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya dan mudarat, maka sesuatu tersebut hukumnya dilarang. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sahih, tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh mendatangkan sesuatu yang bisa menyebabkan mudarat. Naam. Maka beliau berpendapat tentang tidak diperbolehkan atau dilarangnya menggunakan pil tersebut karena bisa mendatangkan mudarat bagi wanita. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang hampir serupa, ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ma hukmu man anzalatil adatu asyahriyah qabla waqtiha bil ilaj fatawaqqafa ad-dam wa ba'da siyami bi thamaniyati ayyamin ja'at fi waqtiha fama hukmu al ayyam allati tusalli fiha lam tusalli fiha. Ditanya beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, apa hukum seorang wanita yang datang kepadanya siklus bulanan kewanitaan, kemudian dia menggunakan pengobatan atau berobat yang menyebabkan darahnya berhenti. Dan setelah berpuasa selama 8 hari, maka datanglah siklus kewanitaan tersebut, yaitu dimaksudkan adalah haid. Maka apa hukum hari-hari yang dia tidak sholat padanya? Wa idza tanawalat ma yamna'ul haid falam yanzil fahal tasum? Pertanyaan berikutnya, apabila dia, wanita tersebut, menggunakan obat yang bisa mencegah haid, menunda haid, kemudian dia tidak haid dan tidak keluar darahnya, apakah boleh baginya untuk berpuasa? Nah, pertanyaannya adalah, seorang wanita yang menggunakan obat-obatan untuk menunda haid, kemudian dia tidak keluar darahnya disebabkan obat tersebut, apakah dia tetap berpuasa? Maka dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullah, la taqdi al-mar'atu as-salata idza tasabbabat li nuzulil haid. Seorang wanita tidak mengqadha salat yang ditinggalkan disebabkan karena haid. Naam. Karena tidak ada qadha salat bagi seorang wanita. Li'anna al-hayd damun mata wujida wujida hukmuh. Karena yang namanya haid itu adalah darah. Kapan dilihat didapati darah tersebut, maka didapati pula, terdapat pula hukumnya. Wa idza tanawalat ma yamna'ul haid wa lam yanzil al-haid fa innaha tusalli wa tasum. Apabila dia menggunakan, mengkonsumsi apa-apa yang bisa menunda haidnya, kemudian haidnya pun terhalangi, tidak keluar darahnya, maka dia tetap sholat dan puasa. Dia tetap sholat dan puasa. Ya, karena dia tidak mendapati darah. Wala taqdi as-shaum li'annaha laysat bihaid. Dan dia tidak mengqadha puasanya karena dia bukan haid. Fal hukmu yaduru ma'a illatih, maka hukum itu senantiasa ada bersama dengan sebabnya. Ya. Kapan didapati darah, maka ada hukumnya. Kapan tidak, maka tidak dihukumi. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahidh wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, maka katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran, maka jauhilah wanita ketika haid mereka dan jangan mendekati mereka sampai mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka datangilah mereka dari apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Famata wajada hadzal adza thabata hukmuhu wa mata lam yujad lam yathbut hukmuhu. Kesimpulan yang beliau sebutkan, kapan didapati kotoran ini, yaitu darah ini, maka tetaplah hukumnya. Kapan tidak, maka tidak ditetapkan hukumnya. Nah. Pertanyaan yang berikutnya, ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hal yufsidu as-sawma ma yanzilu minal hamil min damin aw sufrah? Apakah bisa merusak, membatalkan puasa seseorang yang hamil, seorang yang wanita yang mengandung, apabila keluar darinya darah atau sufrah, darah atau cairan yang berwarna kekuningan? Dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullah, al-hamil la yadurruha ma nazala minha min damin aw sufrah li'annahu laysa bihaidhin wala nifas. Dijawab oleh Syekh rahimahullah, seorang wanita yang hamil tidak mempengaruhinya apa yang keluar darinya berupa darah atau sufrah, cairan yang berwarna kuning, karena itu bukanlah berupa haid bukan pula nifas. Illa idza kana indal wiladah au qablaha bi yaumin au yaumain. Naam. Kecuali darah atau sufroh tersebut keluarnya ketika melahirkan sehari atau dua hari sebelumnya. Naam, ya. Beliau mengecualikan darah atau sufroh yang keluar dari wanita hamil ini tidak ada pengaruhnya. Nah, kecuali darah atau sufroh yang keluar sehari atau dua hari sebelum hari kelahiran. Fa'innahu idza nazala min haddam fi hadhihi al-hal sara nifasan. Karena apabila dia keluar darah darinya sehari atau dua hari sebelum naam hari kelahirannya, ya, maka ini termasuk dalam keadaan ini adalah termasuk hukum nifas. Wa kadzalika fi awailil hamal. Ya. Demikian pula yang berikutnya, darah atau sufroh yang keluar pada bulan-bulan pertama kehamilan. Ya. Pada bulan-bulan pertama kehamilan. Naam, keluar darah atau sufroh. Fa inna ba'dhan nisa la tata'athar 'adatuhunna fi awalil hamal fatastamirru 'ala tabi'atiha wa 'adatiha. Karena kata beliau sebagian wanita naam kehamilannya tidak mempengaruhinya, ya, di awal-awal di bulan-bulan awal kehamilan tetap, ya, tetap terjadi siklus kewanitaan kebiasaannya dia, ya, tetap keluar darah darinya. Naam. Fahadhihi yakunu damuha damu haid. Maka yang seperti ini, yang terjadi di sebagian wanita pada awal kehamilannya, ini disebut darah haid. Naam. Pertanyaan yang berikutnya, ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Imra'atun yakhruju minha damun mashub bi sufratin fi ghairi 'adatiha ash-shahriyah wa qad istaghraqat ma'aha ash-shahru kullahu wa sammat wa samat fi dhalika fa hal yakfi sawmuha fi dhalika am taqdi. Asy-Syaikh Al-Utsaimin ditanya masih seputar darah kewanitaan, kata beliau ada seorang wanita, atau ditanya beliau ada seorang wanita yang mengeluarkan darah disertai dengan sufrah, cairan kekuningan, di luar dari kebiasaan bulanannya. Darah yang disertai dengan cairan kuning di luar dari kebiasaan. Dan dia telah melakukan atau menghabiskan bulan Ramadannya berpuasa satu bulan penuh. Dalam keadaan demikian, ya, selama satu bulan dia menyelesaikan puasanya dan didapati ada beberapa hari keluar darinya darah yang bercampur dengan cairan kuning. Di luar dari kebiasaan siklus bulanannya. Ini catatan, di luar dari kebiasaan siklus bulanannya. Apakah puasa wanita tersebut sah ataukah dia harus mengqadanya? Nah. Maka pertanyaan ini dijawab oleh beliau Syekh Al-Utsaimin. Taqulu Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata syai'an. Hadha riwayatul Bukhari wa riwayatu Abi Dawud, kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an. Di sana ada hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengkisahkan bahwa adalah wanita para sahabiyat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap sufrah dan qudrah syai'an, sesuatu, ay minal haid, termasuk dari haid. Naam. Di dalam riwayat lain, ba'da tuhri syai'an, mereka tidak menganggap sufrah dan qudrah setelah tuhur, setelah suci, atau dalam keadaan suci mereka, sesuatu dari haid. Artinya dari hadis ini menunjukkan bahwa cairan sufrah, cairan yang berwarna kekuningan, atau kudrah, cairan yang berwarna keruh, bukan darah, itu cairan yang berwarna keruh, ini tiga tidak dianggap oleh mereka pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu dari haid, artinya bukan dari haid, ya, tidak berpengaruh. Ya. Hadis ini diriwayatkan Abu Bukhari dan Abu Dawud. Wa ala hadza, kata beliau, fa idza tatahharatil mar'atu minal haid wa nazala minha sufrah aw qudrah fa inna hadza la yu'athir ala siyamiha wa la yamna'uha min salatiha. Maka dari sini, apabila seorang wanita telah suci dari haidnya, ya, dalam keadaan suci kemudian keluar darinya sufrah atau qudrah, cairan tersebut, maka keduanya tidak mempengaruhi puasanya, ya, dan tidak menghalanginya dari salat. Fatusolli wa tasum wa yujami'uha zawjuha wa hiya fi hukmi tahirat. Maka dia tetap salat, dia tetap berpuasa, dan dia tetap boleh berjima dengan suaminya, maka dia dihukumi sebagai wanita yang suci. Ila annaha inda salati la tatawadda'a lis-salah illa ba'da dukhuli waqtiha idza dakhala waqtus salah fa innaha taghsilu farjaha wa ma talawwatha min hadzal kharij. Nah, akan tetapi apabila seorang wanita ketika dia suci, dia dilanda, dia keluar dari dua macam cairan ini, nah, maka di sana ada hukum-hukumnya ketika dia ingin salat. Kata beliau, apabila telah masuk waktu sholat dan dia ingin sholat, maka tidak hanya sekedar berwudu, tetapi dia mencuci. Ya, dia mencuci kemaluannya dan apa-apa yang kotor yang keluar dari darah tersebut atau dari kotoran tersebut. Naam. Thumma tu'sibuhu bihirqatin thumma tatawadda'a thumma tusalli furudan wa nawafil kama turid. Kemudian dia meletakkan sepotong kain, ya, pada kemaluannya, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, sholat fardu atau sholat nafilah, sholat sunnah, sebagaimana yang dia inginkan. Artinya ketika hari datang cairan tersebut kepadanya, ketika masuk waktu sholat, barulah dia berwudu dan membersihkan dirinya. Nah, membersihkan dirinya menggunakan kain, kemudian dia berwudu, sholat, naam, sekehendaknya sholat sunnah atau sholat fardu. Dan ini hukum-hukum yang naam yang dianjurkan kepada wanita yang mengalami hal demikian. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. An imra'atin atatsha a'radu ad-dawrah asy-syahriyah wa wajadat as-sufrata walakin lam yanzil ad-dam wa dhalika fi syahr Ramadan. Seorang wanita, dia telah didatangi tanda-tanda siklus bulanan kewanitaan. Nah, ya, tanda-tandanya para wanita mengetahui seperti rasa mulas di perutnya atau yang selainnya, dan dia mendapati cairan kuning sufrah, akan tetapi dia tidak mendapati darah, dan yang demikian terjadi pada bulan Ramadan, ya, terjadi pada suatu hari di bulan Ramadan. Wa fil yaumil tsani, kemudian pada hari berikutnya, wajadat ma'a sufrati daman yasiran thumma qata'a ad-dam. Kemudian di hari berikutnya, hari kedua, dia mendapati sufrah tersebut disertai dengan darah yang sedikit saja. Kemudian berhenti darah tersebut, tidak keluar lagi. Nah. Wa fil yaumi tsalits, pada hari yang ketiga, nah, bada'a nuzulud dam at-tabi'i, maka mulailah keluar darah tabiatnya, ya. Fama hukmu siyamil yawmin alladhaini lam tushahid fihima siwa sufrah wa damil yasir. Maka beliau ditanya, apa hukum berpuasa pada dua hari tadi? Dua hari yang dia tidaklah melihat darah, kecuali hanya sufrah dan darah yang sedikit saja. Nah, bagaimana hukum puasa dua hari yang naam tadi? Ilman ana hadha dam lam yahduth laha min qabal. Nah, bahwa darah ini, kejadian seperti ini tidak pernah terjadi di waktu-waktu sebelumnya. Nah, maka dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, la syakka anna al-haidha huwa damu alladhi yanzil min al-mar'ati wa huwa damu tabi'i. Kataballahu ala banati Adam yanzilu fi awqatin ma'lumah. Tidaklah meragukan bahwa yang namanya haid itu adalah darah tabiat yang keluar dari anak perempuan Adam, dari wanita, yang keluar pada waktu-waktu yang diketahui, awqatun ma'lumah, ya, waktu-waktunya diketahui, wa bi sifatin ma'lumah, dengan sifat yang diketahui, wa a'radin wa bi a'radi ma'lumah, demikian pula tanda-tandanya diketahui. Fa idza tamat hadhihi al-a'rad wa hadhihi al-awsaf fa huwa damul hayd at-tabi'i alladhi tatarattaba 'alayhi ahkamu. Maka apabila telah diketahui sempurna tanda-tanda ini dan sifat-sifatnya, maka itu adalah dam haid, darah haid yang tabi'i, tabiat wanita, dan terdapat hukum-hukumnya. Nah, ama idza lam yakun kadzalika falaysa haydhan. Akan tetapi apabila wanita tersebut tidak melihat darah tersebut seperti ciri-ciri darah haid, nah, maka ini tidak merupakan haid, bukan merupakan haid. Nah, dia melihat bagaimana tanda-tandanya. Ya, apabila berbeda, maka ini tidak dihukumi seperti haid. Waqad qalat Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Sungguh telah berkata Ummu Atiyah, sahabiyah radhiyallahu taala anha, kunna la na'udu sufrata wal qudrata syai'an. Fi riwayat Abi Dawud, kunna la na'udu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an, ay syai'an min al haid. Beliau berkata, kami para sahabiyah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menganggap, ya, tidak memperdulikan sufrah dan qudrah setelah suci sedikit pun. Ay bagian dari haid, ya, tidak menganggap itu bagian dari haid. Fahadil mar'ah allati dhukirat atau dhakarat anaha asabatha a'radul haid walakin lam yanzil haid wa innama nazalat sufrah fa inna dhahir hadith Ummu Atiyah radhiyallahu anha anna hadhihi sufrah laysat bihaid. Nah, maka kejadian yang disebutkan oleh wanita tersebut, apa-apa yang telah menimpanya dari tanda-tanda haid, akan tetapi tidak keluar darinya darah haid. Naam, hanya saja yang keluar adalah sufrah. Maka zahir yang nampak dari hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa yang dimaksudkan itu adalah sufrah dan bukan dari haid. Wa ala hadza fasiyamuha fi hadhihi al-ayyam yakunu sahihan. Maka puasanya pada hari-hari tersebut adalah puasa yang sah. Li'annahu lam yahsul al-haid ba'du, karena dia tidak tidak haid sebelumnya, ya. Artinya ketika dia mendapati darah tersebut dan dia melihat tanda-tandanya tidak mencocoki, tidak seperti darah haid yang dia diketahui, ya, karena darah haid ini memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda tertentu, apabila tidak mencocoki maka tidak dihukumi haid. Nah, tidak dihukumi haid. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Ana ummun li tiflin lam yablugh min al-umri 4 ashhur wa astamilu hubub man'il haml." Aku adalah seorang ibu dari anak yang berumur 4 bulan. Ya. Ibu dari seorang anak yang berumur 4 bulan. Dan aku menggunakan obat atau pil untuk mencegah kehamilan. Ya. Saya baru punya anak, kemudian menggunakan obat pencegah kehamilan. Walakinni ahyanan ya'tariduni nuzulu dam khafif ahmar al-laun ba'da ghusli jima'. Akan tetapi terkadang datang kepadaku darah yang sedikit yang berwarna merah setelah aku mandi dari jima. Wa qad hadatsa dzalika li fi syahri ramadan, dan itu terjadi padaku pada bulan Ramadan. Naam. Haitsu ra'aitu ad-dama ba'da tanawuli wajibati sahur wa qabla salatil fajr. Aku melihat darah tersebut ya setelah mandi dari jima, ketika naam setelah makan sahur dan sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Ya. Fantadhartu qabla thulu'i syams bi rubu' sa'ah taqriban. Kemudian aku menunggu sekitar 1/4 jam kurang lebih sebelum terbitnya matahari. Faqtasaltu maratan ukhra. Kemudian aku mandi lagi. Ya. Mandi yang sebelumnya dia lakukan pada waktu sahur. Ya, setelah jima, setelah itu dia mendapatkan darah yang berwarna merah yang sedikit. Ya, kemudian 1/4 jam sebelum terbitnya matahari dia mandi lagi. Wa shalaitul fajr. Kemudian aku salat subuh. Tsumma nimtu. Kemudian aku tidur. Tsumma awadani dzalika fi nahar. Kemudian terjadi lagi, keluar lagi darah tersebut pada siang hari. Fa akmaltu siyami wa bada'at atawaddau likulli shalah. Maka aku menyempurnakan puasaku dalam keadaan aku senantiasa berwudu untuk setiap salat. Ya. Dia berwudu setiap salat. Naam. Wa astamirru wastamarra dhalika limuddati yawmin wa nis hatta tahartu tamaman. Dan kejadian tersebut berlanjut selama 1,5 hari. Ya, sampai aku betul-betul suci. Faktasaltu lil marrati tsalitsah. Kemudian aku mandi lagi untuk ketiga kalinya. Wa uridu an astadhsira hal salati sahihah, dan aku ingin bertanya apakah salatku sah. Wa hal siyami sahih, dan apakah puasaku juga benar. Ma'al ilm anni a'adtu siyama hadzainil yawmain ba'da nihayati syahri Ramadan al-mubarak. Dan aku pun mengulangi puasa pada dua hari tersebut di akhir dari bulan Ramadan. Akhir, artinya dia mengqadanya. Fa ana uridu an as'ala idza hadatsa lidzalika fi ayyi yawmin fa madza af'al. Maka aku ingin bertanya apabila terjadi kembali kejadian tersebut di hari yang lain, apa yang aku lakukan. Wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, ini pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu darah yang keluar dari wanita dalam keadaan dia suci. Nah. Maka dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, qabla al-ijabah ala su'aliha aqul, maka sebelum menjawab soal beliau, soal penanya tadi, aku katakan inna istimala hadhil hubub darrun ala al-mar'ah. Menggunakan pil atau obat-obat penunda kehamilan ini adalah sangat berbahaya bagi seorang wanita. Ala rahimiha wa ala adatiha wa ala damiha bal ala janiniha fil mustaqbal. Berbahaya bagi dia, bagi rahimnya, bagi siklus kewanitaannya, juga bagi darahnya, bahkan berbahaya bagi janinnya di masa yang akan datang. Naam. Ya, ini bahaya yang disebutkan oleh Syekh dari obat-obat penunda kehamilan. Wa qad yahsulu min hadhihi al-hubub tashwih lil ajinnah fa yakhrujul janinu mushawwahan. maka sebagian ya, terkadang terjadi cacat. Artinya janin yang keluar darinya dalam keadaan cacat, ya, tidak sempurna. Walihada kathural an atashwih. Nah, dan kejadian ini banyak sekali didapati pada zaman sekarang. Ma aktsara manas alu an janin fi batni ummihi laysa ala ra'sihi adm. Dan banyak kita dapatkan ya, janin yang di kandungan ibunya na'am yang biasa menggunakan obat-obat penunda kehamilan tidak ada pada kepalanya tulang, ya tidak ada tengkoraknya, ya. Artinya cacat. Wa nas'alu an janin musyawwah kullu hadha min ajli hadhihi al-hubub allati darrat al-muslimin min jihah wa mana'at kathratul injab min jihatin ukhra. Kami bertanya bahwa akibat na'am dari obat-obat atau pil-pil yang menghalangi mencegah kehamilan tersebut banyak sekali mudarat ya bagi kaum muslimin yang mengakibatkan janin yang dikeluarkan oleh seorang wanita itu dalam keadaan cacat. Naam. Amma binisbati lil jawab, adapun jawabannya dari pertanyaan tersebut kata Syekh rahimahullah, falitas al asailatul atibba'a hal ya'tabir hadha dam haydhan am huwa damun damu irqin in kana damu irqin fa innahu la yamna'uha min as-siyam wa siyamuha sahih. Hendaklah sang penanya tadi, wanita tadi, dia bertanya kepada para dokter, ya, kepada para dokter, apakah darah tersebut dianggap atau termasuk darah haid atau hanya darah dari pembuluh darah saja. Artinya apakah itu darah istihadhah. Apabila itu termasuk darah istihadhah, maka dia tetap berpuasa dan puasanya sah. Wala yamna'uha minas shalah, dan juga tidak mencegahnya dari salat. Dia tetap mengerjakan salat. Fa yajibu 'alaiha an tusalli, dan wajib bagi dia untuk tetap mengerjakan salat. Wa amma idza kana minal haid taharraka bisababi hadhihi al-hubub fa inna siyamuha la yasih wa la talzamuha shalah. Akan tetapi apabila darah tersebut adalah dari haid yang disebabkan karena obat penunda kehamilan tersebut, ya, karena memungkinkan apabila dia menggunakan obat atau pil penunda kehamilan, nah, siklus haidnya tidak lancar, ya. Apabila itu adalah darah haid yang tidak jelas keluar ya waktunya, maka puasanya tidak sah, na'am, dan tidak mewajibkan untuk dia salat, na'am. Pertanyaan terakhir yang kita baca, ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ana imra'atun sumtu ayyam as-sitt min asy-syawwal wa akhiru yawmin as-siyami ahass bi alami ad-dawrah wa nazala fi hadzal yawm qudrah walam yanzil ad-dam illa fil-lail fahal hadha siyam sahih arju min fadilatikumul ifadah. Ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, aku adalah seorang wanita yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Pada hari terakhir dari puasaku, ya, aku merasa sesuatu sakit seperti sakit ketika mendapatkan siklus bulanan. Nah, dan keluar pada hari itu kudroh. Walam yanzil ad-dam illa fil lail, akan tetapi tidak keluar darah kecuali pada malam hari. Ya, pada hari terakhir, na'am, keluar darinya kudroh, cairan yang berwarna keruh, dan tidak terkeluar darinya darah kecuali pada malam hari. Nah, apakah puasaku pada hari tersebut sah? Aku mengharapkan darimu faedah atau jawaban. Maka dijawab oleh Syekh rahimahullah, siyamu hadzal yaum sahih. Puasa pada hari itu, pada hari tersebut sah. Li'anna ad-dam lam yanzil ila ba'da ghurubi syams. Karena yang darah tidaklah keluar kecuali setelah pada malam hari, setelah terbenamnya matahari. Na'am. Kata tidak berpengaruh. Wal mar'ah idza ahasat bil haid wa lam yanzil ad-dam Dan apabila seorang wanita merasakan haid, ya, tanda-tanda haid, dan tidak keluar darinya darah, illa ba'da ghurubi syams, kecuali ketika telah terbenam matahari, fa inna saumaha sahih, maka puasanya sah, sawa'un fardhon am naflan, sama saja apakah puasanya puasa wajib, puasa Ramadan, atau puasa nafilah, puasa sunnah, atau puasa di bulan Syawal. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang kita baca, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.